Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian pada kitab An-Nikah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita telah sampai pada pembahasan yang kedua, hukum dari nikah dan memilih atau cara memilih pasangan dan hal-hal yang diutamakan di dalam memilih pasangan. Dan telah kita sebutkan beberapa kriteria sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena empat perkara, lima liha wa li hasabiha, karena hartanya dan karena kemuliaannya yakni garis keturunannya, wa li jamaliha wa li diniha, dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din, maka utamakanlah atau carilah yang memiliki agama. Taribat yadaka, karena apabila engkau tidak mendahulukan dalam urusan agama ini, maka tanganmu akan berdebu, yakni kinayah anil faqr, didoakan kefakiran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan juga, dianjurkan bagi setiap muslim yang akan melakukan sebuah perkara atau ingin terjun dalam sebuah urusan, antara maju dan tidak, atau memilih antara dua hal, maka sangat dianjurkan kepadanya untuk melakukan salatul istikharah kepada Allah Azza wa Jal. Apa itu salatul istikharah? Yaitu meminta pilihan kepada Allah. Meminta pilihan kepada Allah agar Allah memilihkan untuknya sesuatu yang lebih baik, baik terkait dunia ataupun agamanya. Bagaimana cara salat al-istikharah? Caranya adalah dengan dia melakukan sholat dua rakaat seperti sholat biasa yang dia lakukan. Sholat dua rakaat dengan niat melakukan sholatul istikharah tanpa harus melafadzkan niat tersebut dengan lisan. Cukup dengan niat di dalam hati menghadap kiblat dan melakukan sholat sebanyak dua rakaat. Lalu setelah itu, setelah salam, dia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam doa tersebut dia meminta pilihan kepada Allah azza wajalla. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mengajarkan kepada kami salat al-istikhara. Fil umuri kulliha, dalam setiap urusan. Bukan karena ingin zuhud saja, tapi dalam setiap urusan. Baik itu terkait pekerjaannya, terkait dengan safar yang dia tuju, barakallahu fikum, dan terlebih dalam urusan ini. kasurati minal Quran. Bahkan Nabi SAW mengajarkan salat al-istikharah ini seperti mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Nah, Nabi mengajarkan kepada kami salat al-istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami tentang satu surat di dalam Al-Quran. Nah, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat menganjurkan salat al-istikharah, dan cara mengajarnya pun Nabi SAW seperti mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Apabila salah seorang di antara kalian menginginkan sebuah urusan, maka hendaknya dia melakukan salat dua rakaat min ghairil faridah, yakni ini bukan salat fardu. Summal yaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa kudratika. Ini doanya. Doa salat al-istikharah. Setelah dia salat dua rakaat, barakallahu fikum, kemudian setelah salam dia berdoa kepada Allah. Apa lafaz doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, saya meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Dan saya meminta kepadamu dari keutamaanmu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Dikarenakan engkau adalah maha yang mampu, maha kuasa, wala akdiru, sementara saya tidak memiliki kekuasaan. Wa ta'lamu wala a'lam, wa anta allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui, dan saya tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, dan engkaulah maha mengetahui perkara al-ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amru. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwasanya urusan ini. Nah, tidak mengapa di dalam doa tersebut dia menyebutkan urusannya. Nah, misalnya urusannya adalah as-safar ila safar ke sebuah daerah, as-safar ila baladi fulan misalnya, atau az-zawaj bi fulanah, menikahi fulanah. Tidak mengapa dia menyebutkan urusannya tersebut di dalam doanya. Apabila engkau mengetahui urusan ini, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi wa ajilihi wa ajilihi. Apabila engkau mengetahui urusan ini baik untukku, pada agamaku, pada kehidupanku, wa akibati amri, dan kesudahan dari urusanku, na'am, baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya, faqdurhu li, maka takdirkanlah urusan tersebut untukku. Wayassirli, wayassirhu li, dan mudahkanlah urusan tersebut untukku. Summa barik li fihi, kemudian barokahilah, na'am, untukku dalam urusan tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li. Kalau seandainya engkau mengetahui urusan ini jelek untukku, fi dini wa ma'ashi, baik dalam agamaku ataupun di dalam kehidupanku, wa akibati amri, atau dan kesudahan dari urusanku, wa ajilihi wa ajilihi, baik jangka pendeknya ataupun jangka panjangnya, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya. Waqdur li al-khaira haitsu kana, dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun dia berada. Tsumma raddini bihi, kemudian berikanlah keridhaan terhadapku dengan urusan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang salatul istikharah. Dan bahkan di sini juga kita diajarkan kaifiyahnya, tata caranya. Tata caranya adalah sholat dua rakaat kapanpun dan dimanapun. Hanya saja dihindari waktu-waktu yang karohah, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Ada tiga waktu. Nah, yang pertama adalah ketika matahari berada di atas, nah, sebelum az-zawal, sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian setelah sholat asar atau menjelang sholat maghrib. Kemudian yang ketiga setelah terbitnya matahari. Atau setelah sholat subuh sampai matahari naik. Naam qadra rambuh, setinggi tombak. Yakni kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit. Naam matahari terbit. Barakallahu fikum. Dihindari waktu-waktu tersebut. Sholat dua rakaat seperti biasa, nah, tidak ada bacaan yang khusus atau surat yang khusus dibaca di dalam sholat tersebut. Nah, surat apa saja dia membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, kemudian dilanjutkan dengan salah satu surat atau beberapa ayat. Nah, kemudian dia melakukan tasyahud dan salam. Setelah salam, dia membaca doa yang tadi kita sebutkan. Nah, dan tidak mengapa di dalam doa tersebut dia menyebutkan urusan yang dia maksud. Dan dia meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan tersebut. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwasanya doa al-istikharah dilakukan setelah as-shalah. Doanya dilakukan setelah salat bukan sebelum salat. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut yang baru saja kita bacakan menggunakan lafaz tsumma. Menggunakan lafaz tsumma. Naam, dengan lafaz tsumma tsumma liyakul, kemudian dia mengucapkan atau kemudian dia berdoa. Lafaz tsumma tufidu at-tartib. Makna tsumma ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya kemudian. Nah, secara bahasa Arab makna summa ini memiliki makna memberikan faedah at-tertib, urutan, ma'at tarahi, urut, berurutan. Nah, disertai dengan ada sedikit waktu jeda, enggak langsung. Al-muhim maksudnya di sini adalah bahwasanya doa al-istikharah dilakukan setelah sholat dua rakaat tersebut. Lalu setelah dia melakukan sholat al-istikharah, nam, apa yang dia perbuat? Barakallahu fikum. Maka setelah itu dia melakukan atau melanjutkan urusan yang dilapangkan kepadanya. Yakni, barakallahu fikum, mana pilihan yang dibukakan untuknya, yang dimudahkan untuknya. Barakallahu fikum. Apa yang nyaman dan tenang hatinya untuk melakukan atau melakukan pilihan tersebut. Nah, dia melakukan atau menjalankan pilihan yang tenang di dalam hatinya. Dan tentunya tidak boleh baginya lebih condong kepada pilihan yang mana dominannya adalah hawa nafsu. Dominannya di dalam pilihan tersebut adalah hawa nafsu. Barakallahu fikum. Dan bahkan seanjurnya bagi seseorang yang melakukan istikharah, naam, dia mengosongkan pilihan tersebut, kemudian dia meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia pun mempunyai pilihan, naam, kemudian dia melakukan salatul istikharah, ini sama saja dia tidak meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saking pentingnya salat al-istikharah, Zainab bintu Jahash radhiyallahu anha melakukan salat al-istikharah ketika dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya Rasul? Nah, yang meminang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang telah dia mendapatkan ampunan, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang telah berlalu dosanya ataupun dosa yang akan datang. Telah didirikan na'am istana untuknya di dalam jannah. Beliau mendapatkan al-maqam al-mahmud pada yaumul akhir, di akhirat mendapatkan al-maqamul mahmud. Di samping beliau adalah pimpinan para nabi dan rasul. Dan beliau juga termasuk Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti tidak ada alasan bagi seorang pun untuk menolak pinangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, walaupun demikian, Zainab bintu Jahash tetap melakukan salat al-istikharah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam, lama inqadat iddatu Zainab, ketika telah berakhir masa iddahnya Zainab, qala sallallahu alaihi wasallam li Zaid, fadhkurha alayya. Qala fantalaqa Zaidun faqultu ya Zainab, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruki. Faqalat ma ana bisani'ah syai'an hatta uamira rabbi. Yani ketika Zainab selesai masa iddahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid untuk disampaikan kepada Zainab bahwasanya beliau menginginkan dirinya. Maka berangkatlah Zaid. Naam, dan Zaid pun menyampaikan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh Zainab bintu Jahash? Ma ana bisani'ah syai'an. Saya tidak akan melakukan sesuatu pun sampai saya meminta pilihan kepada Rabbku. Faqamat ila masjidiha. Maka beliau pun langsung berdiri melaksanakan sholat di tempat dia biasa melakukan sholat. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-mas'alatul rabi'ah min ahkamil khidbah wa adabiha. Sebelum kita lanjutkan, ada sedikit faedah tentang sholatul istikharah. Bahwasanya sholatul istikharah itu gak harus satu kali, boleh dilakukan berulang-ulang dalam satu urusan. Nah, boleh dilakukan berulang-ulang dalam satu urusan. Nah, dia meminang fulanah, dia melakukan istikharah di dalam pinangan tersebut, atau sebelum dia maju, dia melakukan al-istikharah. Tidak mengapa dia mengulang al-istikharah terus, mengulang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Naam. Barakallahu fikum, dalam rangka meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pembahasan yang keempat. Al-mas'alatu rabi'ah min ahkamil khutbah wa adabiha. Min ahkamil khutbah, bukan khutbah ya, min ahkamil khutbah wa adabiha. Pembahasan yang keempat, di antara hukum-hukum khutbah, di antara hukum-hukum khutbah dan adat adab-adab di dalam al-khutbah, adab-adab di dalam al-khutbah. Al-khutbah beda dengan khutbah. Nah, bedakan dengan khutbah. Yang satu dengan harokat kasrah, yang kedua khutbah dengan harokat apa? Dhamma. Kalau khutbah itu adalah pembicaraan atau ucapan yang diucapkan oleh khatib. Ucapan yang diucapkan oleh al-khatib dinamakan dengan khutbah. Adapun yang kita seperti khutbah Jumat, khutbah salat Id. Adapun yang kita pelajari sekarang ini adalah al-khutbah dengan kasrah. Naam. Apa maknanya? Talabut tazawwuj minal mar'ah, meminta kesediaan seorang perempuan untuk menikah dengannya. Naam. Apa makna al-khitbah? Talabut tazawwuj minal mar'ah. Meminta kesediaan seorang perempuan untuk menikah dengannya. Entah itu dia sampaikan secara langsung kepada perempuan tersebut atau kepada walinya atau kepada perantaranya. Al-khitbah hiya izharur raghbah fit zawaji bi imra'atin muayyanatin bi'alami waliyha bidzalika. Khitbah adalah menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan. Menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan. Dan memberitahukan kepada walinya tentang keinginan tersebut. Memberitahukan kepada walinya nam tentang keinginan tersebut. Wa min ahkamil khitbah wa adabiha, di antara hukum-hukum yang disebutkan di dalam khitbah dan adab-adabnya adalah yang pertama, tuhramu khitbatul muslim ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan wa 'alima tsani bi ijabatil awwal di qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yakhthubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatsruka. Yang pertama, diharamkan untuk menkhitbah, diharamkan bagi seorang muslim untuk menkhitbah di atas khitbah saudaranya, yakni khitbah yang diterima walaupun dengan sindiran. Nah, walaupun dengan barakallahu fikum kinayah, dengan bahasa kinayah, tidak dengan lafadz yang jelas. Nah, diharamkan bagi seseorang untuk melamar di atas lamaran saudaranya, yakni lamaran yang sudah diterima. Nah, walaupun lamaran tersebut dengan bahasa barakallahu fikum, dengan bahasa kinayah atau dengan bahasa sindiran, bukan dengan bahasa tasrih, walaupun demikian. Sementara yang kedua, dia sudah tahu bahwasanya wanita yang dikhitbah tersebut telah menerima khitbah dari saudaranya. Saya ulangi, diharamkan seorang muslim menkhitbah di atas khitbah saudaranya, melamar di atas lamaran saudaranya, yakni lamaran yang sudah diterima. Walaupun khitbahnya dia tersebut dia ungkapkan melalui kata-kata sindiran. Nah, bukan dengan kata-kata yang jelas. Nah, saya ingin menikahi wanita, dia paham itu perempuannya punya tai lalat di pipinya. Saya ingin menikahi wanita yang punya tai lalat di pipinya. Nah, walaupun tidak dia sebutkan bahwasanya wanita tersebut adalah fulanah bintu fulan. Nah, dia menyebutkan secara ta'arid. Ini juga tidak boleh. Nah, kalau secara sharih adalah lafaz yang sharih, lafaz yang jelas, dia mengatakan kepada perempuan tersebut, saya ingin melamarmu. Atau dia menyampaikan kepada wali dari perempuan tersebut, saya ingin menikahi putrimu. Nah, ini lafaz yang sharih. Barakallahu fikum. Jadi diharamkan bagi seorang muslim untuk melamar di atas lamaran saudaranya, yakni lamaran yang sudah diterima. Sementara pihak yang kedua tadi, nah, orang yang ketiga, yakni orang yang ketiga ini sudah tahu, nah, bahwasanya lamaran dari saudara tersebut sudah diterima. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk. Wa dzalika lima fit taqaddum lil khitbah minal ifsadi ala al awwal wa iqa'il adawa. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidaklah seseorang menkhitbah di atas khitbah saudaranya. Tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya. Sampai saudaranya tersebut menikahi wanita yang dia khitbah, atau dia tinggalkan, atau dia batalkan lamarannya. Jadi selama ada seseorang sudah melamar si fulanah, maka tidak kemudian fulanah sudah menerima lamaran tersebut, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk melamar si fulanah. Nah, sampai laki-laki yang pertama tadi menikahi wanita tersebut atau dia membatalkan lamaran tersebut. Kalau orang yang laki-laki yang kedua ini tidak tahu bahwasannya wanita tersebut sudah menerima, dia enggak tahu. Atau wanita tersebut belum memberikan jawaban. Nah, akan lamaran dari laki-laki yang pertama, maka hukumnya mubah, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, maka hukumnya diperbolehkan. Sehingga oleh karena itu bagi para laki-laki pelamar tadi tidak mengapa untuk naam bersaing di dalam melamar wanita tersebut, akan tetapi persaingan yang sehat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa yuhramu at-tasrih bi khitbatil mu'tadda al-ba'in. Dan diharamkan untuk at-tasrih, mengungkapkan lamaran secara tasrih, secara jelas, terhadap wanita yang sedang pada masa iddah al-ba'in. Ada masa iddah al-ba'in. Nah, diharamkan untuk melamar secara tasrih, mengungkapkan lamaran, keinginan untuk menikahi seorang perempuan secara tasrih. Apa itu tasrih? Lafaz yang jelas. Nah, lafaz yang jelas itu seperti apa? Saya ingin menikahi fulana. Nah, saya ingin melamar fulana. Baik itu disampaikan kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada walinya. Nah, ini tasrih. Lawan dari tasrih adalah at-ta'rid, dengan bahasa sindiran. Nah, dia menyampaikan ke wali dari perempuan tersebut, pada masa iddah perempuan tersebut, saya ingin menikahi wanita yang salihah. Nah, saya ingin menikahi wanita yang penurut kepada bapaknya. Nah, saya ingin menikahi wanita yang memiliki tahi lalat di pipinya misalnya. Barakallahu fikum. Dia tidak menyebutkan nama si fulanah, hanya lafaz sindiran seperti ini. Ini namanya ta'rid. Nah, perhatikan di sini poin yang kedua, diharamkan at-tasrih, lafaz as-sarih, menikahi melamar dengan lafaz tasrih terhadap wanita yang pada masa iddah al-ba'in. Nah, masa iddah al-ba'in. Al-ba'in ini barakallahu fikum ada beberapa macam. Yang pertama adalah wanita yang sudah jatuh talak tiga terhadapnya. Nah, wanita yang sudah jatuh talak tiga terhadapnya. Ini talak al-ba'in. Barakallahu fikum. Atau wanita yang di barakallahu fikum yang terjadi pembatalan pernikahan, sudah akad nikah tapi akad nikah tersebut dibatalkan karena adanya kedustaan di dalam pernikahan tersebut misalnya. Nah, misalnya salah satu dari pasangan menyembunyikan aib. Nah, ternyata si salah satu dari pasangan tersebut tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangannya. Dan ini tidak dia sebutkan di awal atau sebelum menikah. Maka pihak yang terzalimi boleh membatalkan akad tersebut. Nah, Wanita yang batal nikahnya ini juga disebut dengan talak al-ba'in. Atau talak dengan imbalan, dengan tebusan. Talak dengan tebusan. Nah, seorang wanita boleh untuk meminta talak terhadap suaminya dengan memberikan tebusan berupa uang dengan jumlah yang disyaratkan oleh suaminya. Nah, saya ingin bercerai darimu dan saya siap untuk memberikan tebusan. Si suami mensyaratkan, ya sudah kamu bayar 100 juta. Si istri pun membayar. Nah, ini talak juga masuk dalam kategori talak al-ba'in. Nah, kenapa diperbolehkan mengkhitbah wanita-wanita yang ditalak dengan tiga kategori yang tadi kita sebutkan secara naam ta'rid dan tidak diperbolehkan secara tasrih? Karena sudah tidak ada lagi ikatan dengan suaminya. Nah, yang sudah ditalak tiga, nah, suaminya gak boleh lagi, gak bisa lagi rujuk terhadap istrinya. Kemudian yang terjadi pembatalan nikah karena terjadinya kezaliman, seperti adanya aib yang tidak disebutkan sebelum nikah, sehingga pihak yang terzalimi boleh membatalkan nikah tersebut, membatalkan akad nikah. Maka perempuan yang dicerai dengan, yang bercerai dengan cara seperti ini atau proses seperti ini disebut juga dengan talak al-ba'in. Kemudian yang ketiga tadi, nah, barakallahu fikum, wanita yang bercerai dengan suaminya tapi dengan syarat wanita tersebut memberikan tebusan kepada suaminya. Karena sudah tidak ada lagi ikatan. Nah, tidak ada lagi ikatan dengan mantan suaminya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini wanita tersebut diharamkan, diperbolehkan untuk disampaikan khitbah kepada wanita tersebut pada masa iddahnya. Namun khitbah yang dimaksud di sini hanya sebatas ta'rid dengan bahasa ungkapan, dengan bahasa sindiran yang tadi sudah kita contohkan. Adapun dengan lafaz tasrih tidak dibenarkan. Adapun dengan lafaz tasrih tidak dibenarkan. Hal ini berdasarkan firman Allah, wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa. Maka tidak mengapa atas kalian terhadap yang kalian sampaikan di dalam mengkhitbah perempuan dengan cara at-ta'rid, dengan cara at-ta'rid. Jadi mafhum dari ayat ini, tidak ada dosa atas kalian. Berarti kalau seandainya dia menyampaikan khitbah tersebut secara tasrih sementara perempuan tersebut masih pada masa iddahnya. Nah, barakallahu fikum. Maka akan ada dosa kalau seandainya dia menyampaikan khitbah secara at-tasrih. Secara at-tasrih. Fayajuzu lahu at-ta'rid. Dan diperbolehkan bagi dia untuk menyampaikan khitbah secara at-ta'rid. Secara ungkapan sindiran, tidak dengan lafaz yang jelas, tidak dengan lafaz yang jelas. Seperti naam dia menyampaikan kepada naam orang-orang yang terdekat dengan si perempuan tersebut, saya ingin menikahi wanita yang salihah. Naam, saya ingin menikahi wanita yang berambut panjang misalnya. Dia tahu si fulanah itu rambutnya panjang. Naam, saya ingin menikahi perempuan yang rambutnya keriting misalnya. Barakallahu fikum, bahasa-bahasa yang ta'rid. Ka'an yakula wadittu an yuyassirallahu li imra'atan salihatan. Ini lafad-lafad ta'rid. Contoh lafad-lafad ta'rid. Saya ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepadaku untuk menikahi wanita yang salihah. Au inni uridu az-zawad. Atau saya ingin menikahi, saya ingin menikah. Nah, dia melafadkan lafad-lafad seperti ini. Fanafa al-haraj 'anil mu'arrid bil khitbah yadullu 'ala adami jawazit tasrih. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentiadakan dosa atas orang yang menyampaikan khitbah secara ta'arid. 6. Ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkannya menyampaikan khitbah secara tasrih terhadap wanita-wanita yang talak al-bain, wanita-wanita yang dalam keadaan masa iddah yang bain. Barakallahu fikum. Faqad yahmiluha al-hirsu 'ala az-zawat 'ala al-ikhbar bin qida'i iddatiha qabla inqida'iha. Perbuatan at-ta'rid ini kadang disebabkan kadang disebabkan semangatnya dia untuk menikah dengan cara dia memberitakan bahwasanya dia ingin menikah ketika masa iddahnya selesai. Sebelum masa iddah selesai tersebut dia sudah menyampaikannya secara ta'rid. Ammal mu'taddah ar-raj'iyyah. Adapun wanita yang pada masa iddah ar-raj'iyyah, yang masih pada talak raj'i, masih di dalam talak raj'i, talak yang pertama ataupun talak yang kedua, ini masih pada masa iddah ar-raj'i. Maka adapun pada wanita yang sedang pada masa iddah ar-raj'i, yakni talak pertama dan talak kedua, ma fayuhramu hatta at-ta'rid, maka diharamkan untuk mengkhitbah wanita tersebut walaupun hanya sebatas at-ta'rid, walaupun hanya sebatas at-ta'rid. Barakallahu fikum. Li'annaha fi hukmi zaujat, dikarenakan masih terhitung istri dari seseorang. Nah, karena suami berhak untuk kembali walaupun tanpa persetujuan istri. Nah, suami yang telah mentalak istrinya yang masih pada talak yang pertama ataupun talak yang kedua, barakallahu fikum, ini masih statusnya masih istri dari suaminya, dan si suami tersebut barakallahu fikum berhak untuk kembali rujuk kepada istrinya sesuai dengan kehendaknya walaupun tanpa persetujuan dari istrinya. Nah, kalau seandainya masih di dalam talak yang pertama ataupun talak yang kedua. Barakallahu fikum. Al-iddah barakallahu fikum, kalau diartikan secara bahasa, makna iddah itu adalah hitungan. Disebut dengan atau makna secara bahasa adalah hitungan, yakni iddah itu adalah hari-hari yang dihitung, karena masa iddah itu salah satu kuru wa salah satu asyhur, 6 tiga kali haid atau tiga bulan ini pada wanita yang ditalak oleh suaminya. Masa iddahnya adalah 3 bulan atau 3 kali haid. 6. Adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 ashhurin wa ashra. Adapun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Dari apa yang kita bahas tadi, Asy-Syaikh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan ada kesimpulan terkait dengan khitbah, hukum khitbah. Beliau menyebutkan mengkhitbah wanita pada masa iddahnya terbagi menjadi 3 keadaan. terbagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama adalah tuhramu tasrihan wa ta'ridun. Yang pertama diharamkan secara tasrih dan secara ta'rid. Diharamkan secara tasrih dan secara ta'rid. Ini bagi wanita yang ditalak oleh suaminya dengan talak yang pertama dan talak yang kedua. Maka wanita yang pada masa iddah ini enam diharamkan untuk dikhidbah oleh siapapun, baik secara tasrih atau secara ta'rid. Yang kedua, naam barakallahu fikum, tajuzu tasrihan wa ta'ridan, diperbolehkan untuk mengkhidbah wanita yang pada masa iddahnya baik secara tasrih atau secara ta'ridan. Ini hanya berlaku kepada mantan suaminya, yakni pada kasus 6 pembatalan nikah. Pada kasus pembatalan nikah, apabila ada aib yang disembunyikan oleh salah satu pihak, 6 kemudian terjadi pembatalan nikah, 6 dan setelah itu ada masa iddah, bagi mantan suaminya boleh untuk mengkhidbah mantan istrinya. Nah, barakallahu fikum, karena tidak ada kaitannya dengan siapapun, karena dia tidak memiliki keterikatan dengan siapapun. Nah, yakni yang kedua ini hanya khusus nah bagi mantan suaminya. Atau terjadinya talak dengan tebusan, si istri menebus dirinya kepada suaminya dan itu diperbolehkan. Yang ketiga, ya tajuzu ta'ridan la tasrihan, diperbolehkan secara ta'rid, naam dengan bahasa sindiran, la tasrihan, dan tidak diperbolehkan secara tasrih dengan bahasa yang jelas. Naam, diperbolehkan secara ta'rid, naam dengan bahasa sindiran, dan tidak diperbolehkan dengan bahasa yang jelas. Nah, ini berlaku kepada naam wanita yang terjadi padanya iddah al-ba'in. Iddah al-ba'in. Tadi kita sebutkan ada berapa? Naam. Ada tiga. Mungkin kita bisa ditambah lagi dengan satu tambahan, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Naam. Itu diperbolehkan untuk mengkhidbah wanita tersebut, mengkhidbah janda tersebut, hanya secara ta'rid ketika dia pada masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddahnya, boleh enggak tasrih? Naam. Mas Putu? Boleh. Barakallahu fikum. Naam, ila huna sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.